An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jayid. Fi qawlihi ta'ala. Fi surat Nuh. Naam. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaguth wa ya'uq wa nasra. Thumma qala fi al-qissah. Tayyib. Al-thalith. Qabla hadha. جيد هذا رواية أخرى أو في لفظ آخر عن هذه القصة نفس القصة satu قصة طيب دل berikutnya لا قبل ذلك جيد لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وهذا دليل آخر وهو إياكم والغلو فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو. قال الشارح هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس وهذا لفظ أحمد عن ابن عباس قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع هلم القتل فلقدت له حصيات. Ini lafadznya dalam Imam Ahmad atau dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan kisahnya ketika mencari batu-batu kerikil. Naam. Untuk melempar jumrah. Ketika diberikan batu-batu kerikil sebiji-biji jagung, Nabi menyatakan, "Ya, na'am, bi amsali haula." Seperti ini, jangan melampaui batas. Iyyakum wal ghulu fid din. Taib dalil berikutnya, qala al-musannif rahimahullahu taala wa li muslimin an ibn mas'ud anna rasulullah sallam qala halakal mutanatti'un. Telah binasa orang yang mutanatti'. Disebut tiga kali oleh Nabi SAW. Halaka al-mutanatti'un. Qala al-Khattabi. Al-Khattabi ahad min syurrahil hadith. Qala al-mutanatti' at-ta'ammuq fi syai. Makna mutanatti' adalah berdalam-dalam pada sesuatu. Yang berlebihan tentunya. Al-mutakalliful bahtha anhu. Yang memberat-beratkan dirinya untuk membahas apa yang tidak perlu dibahas. Itu tanattu'. Ala madhahibi ahlil kalam. Seperti madhab-madhabnya ahlul kalam. Ahli filsafat. Ad-dakhilina fima la ya'nihim. Yang masuk kepada perkara yang la ya'nihim. La ya'nihim artinya bukan urusan mereka. Membahas perkara yang tidak diperlukan. Membahas perkara yang tidak perlu dibahas. Yang bukan urusan mereka. Al-kha'idin fima la tablughu uquluhum. Kha'id adalah orang yang masuk. Kha'da yakhudu maknanya masuk. Isim fa'ilnya kha'id. Kha'idin. Orang yang masuk dalam perkara tanpa ilmu. Ada makna kha'id. Dakhala bighairi ilmin. Fima la tablughu uquluhum. Pada perkara-perkara yang tidak bisa dicapai oleh akal-akal mereka. Seperti berbicara tentang takyif. Takyif itu kayak apa tangannya Allah. Kayak apa zat Allah. Kayak apa duduknya Allah di atas aras. Kayak apa tingginya Allah di atas aras. Ini kalimat-kalimat seperti ini. Pembahasan-pembahasan seperti pembahasan yang tanattu'. Berlebihan dan tidak perlu. Yang nyuruh membahas masalah itu siapa? Tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kalian pada makhluk-makhluk Allah. Wala tafakkaru fi dhatillah. Jangan berfikir tentang zatnya. Berfikir tentang makhluk-makhluknya. Apa kata Allah? أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت